Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu rahimakumullah fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore yang berbahagia ini, di Sabtu yang berbahagia ini, dengan izin dan qudrat dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bertemu kembali di majelis yang mulia ini, di masjid yang mulia ini, dalam rangka kita thalabul ilmi, mudzakaratul ilmi. Kaum muslimin, para jamaah, para pendengar Radio Roja Bandung di mana saya berada, pada kesempatan sore hari ini, insyaallah kita akan meneruskan pembahasan yang telah lalu, itu berkaitan dengan manhaj ad-da'watu ilallah, manhaj berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam bagian judul, apa yang kita perbuat untuk dakwah. Telah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu bahwa setiap mukmin, setiap muslim dituntut untuk berdakwah kepada Allah dan mengambil bagian dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kita berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala? Pada kesempatan sore hari ini, setelah kita mengetahui keutamaan berdakwah kepada Allah, bagaimana seorang mukmin menjadi pembuka pintu kebaikan, dan bagaimana setiap di antara kita mampu menjadi pembuka pintu kebaikan. Maka dalam kesempatan sore hari ini, insyaallah kita akan bahas poin-poin penting berkaitan dengan dakwah kepada Allah Ta'ala, atau beberapa kaidah penting dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama, dakwah yang kita maksud sebagaimana sejak awal kita membahas, hiya ad-da'watu ilallah, ad-da'watu ilal islam, la ila syahsin muayyanin wa la ila jama'atin muayyanah. Wa inna ma ad-da'watu ilallah, ad-da'watu ilal Islam. Kaidah yang pertama, bahwa dakwah yang kita maksud adalah berdakwah kepada Allah, berdakwah kepada Islam. Bukan menyeru manusia kepada seseorang, dan bukan menyeru manusia kepada satu kelompok atau satu jamaah atau satu ta'ifah atau satu madhab. Wa innama ad-da'watu ilallah. Sebagaimana dijelaskan dalam beberapa ayat yang sejak awal telah diisyaratkan ayat-ayat itu. Salah satunya Allah berfirman dalam surah Yusuf, Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Itu dalam ayat 108-nya. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Katakanlah ini jalanku, yaitu jalan para nabi, jalan para rasul, dan jalan rasul kita. Ad'u ilallah, aku menyeru kepada Allah. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mu'idatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Dalam ayat yang kedua Allah berfirman, Udu'u ila sabili rabbika, serulah manusia ke jalan Rabbmu, ay ilal Islam, ilallahi ta'ala. Dalam ayat yang lain juga hampir sama Allah berfirman, "Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah." Jadi ayat-ayat ini sudah kita baca dari sejak pertemuan, tetapi ini mengingatkan, yang menjelaskan usul dakwah kita. Jadi pokok dakwah kita. "Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah." Siapa yang lebih baik ucapannya daripada orang yang menyeru kepada Allah? Kemudian disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, itu kisah yang ma'ruf. Ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika malam harinya, bendera perang, kata beliau, besok akan aku berikan kepada orang yang Allah mencintai kepadanya dan ia mencintai Allah. Maka seluruh sahabat berharap di malam harinya bahwa bendera perang itu akan diserahkan kepada setiap di antara mereka. Artinya setiap di antara mereka berharap bahwa mereka salah satu yang dipilih oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. bendera ini akan aku berikan kepada seseorang yang ia mencintaiku dan aku mencintainya. Allah mencintainya dan ia mencintai Allah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, di mana Ali? Maka para sahabat mengatakan, Ali sedang sakit mata. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meludahinya, mengobatinya dengan ruqyah dan meludahinya, maka sembuhlah Ali radhiyallahu taala anhu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu menyerahkan dan memberikan bendera perang itu kepada Ali radhiyallahu taala anhu. Jadi memberikan bendera perang kepada Ali radhiyallahu taala anhu setelah itu. Lalu Ali radhiyallahu taala anhu berkata, kepada apakah kami memerangi mereka? Jadi untuk apa kami memerangi mereka? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ud'uhum ilal Islam. Ini ud'uhum ilal Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sebelum memerintahkan memeranginya, maka beliau mengatakan, serulah kepada Islam. Artinya ajaklah kepada Islam. Kalau mereka menolak, maka berikan pilihan untuk membayar jizyah. Dan jika menolak, maka perangilah mereka. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan Ali dan menginstruksikan Ali radhiyallahu ta'ala anhu ketika akan berperang di saat itu. Dan ini sebagai dalil bahwa sebelum memerangi orang kafir, maka disyaratkan terlebih dahulu untuk mendakwahinya, menyerunya kepada Islam, menyeru kepada Allah, menegakkan hujah kepada mereka. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak semata-mata diterima oleh manusia dengan pedang, tetapi dengan dakwah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan kepada Ali radhiyallahu taala anhu, la yahdiyallahu rajulan bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Jadi tidaklah Allah taala memberikan taufik atau hidayah kepada seseorang dengan sebabmu, dengan sebab ajakanmu dan sebab dakwahmu, maka itu lebih baik ketimbang kamu berinfak, bersedekah dengan unta merah. Maka kaidah yang pertama ini, fad-da'watu ay ad-da'watu ilallah, ad-da'watu ilal Islam. Maka berdakwah yang dimaksud oleh kita adalah berdakwah kepada Allah, berdakwah kepada Islam. Bukan berdakwah kepada individu, bukan berdakwah kepada jamaah tertentu, madhab tertentu, tetapi berdakwah kepada Allah. Wamal muradu bidakwati ilallah, wamal muradu bidakwati ilal Islam. Lalu setelah itu, apa yang dimaksud dengan berdakwah kepada Allah? Qala ulama, ay ad-da'watu ila tauhidih wal iman bihi. Adapun berdakwah kepada Allah, yang dimaksud adalah berdakwah menyeru manusia untuk mentauhidkannya. Berdakwah menyeru manusia untuk mentauhidkannya dan tidak menyekutukannya. Fadakwatu ilallah hiya adakwatu ila ta'atihi wa tarki maksiatihi. Dan berdakwah kepada Allah yang dimaksud para jamaah, para pendengar Radio Roja Bandung yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan yang dimaksud berdakwah kepada Allah masuk di dalamnya adalah berdakwah menyeru manusia untuk mentaati Allah. Menyeru manusia agar tidak maksiat kepada Allah. Dan ini yang dimaksud berdakwah kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah kalian diperintah kecuali agar kalian mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Untuk mengikhlaskan din, ta'ah kepada Allah. Para ulama menjelaskan seruan nida yang pertama ada dalam Quran, yaitu ada dalam surah Al-Baqarah ayat 21 ya. Di mana Allah berfirman, "Ya ayuhan nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabb kamu. Jadi ikhlaskanlah ibadah kepada Rabb kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang kamu atau orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa kepada Allah. Jadi ini jelas. Dan Allah berfirman dalam ayat yang lain ketika menjelaskan hikmah penciptaan manusia adalah untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mengikhlaskan ibadah kepadaku. Jadi dalam ayat-ayat ini menunjukkan bahwa dakwah kepada Allah maksudnya adalah berdakwah untuk mentauhidkan. Dan berdakwah kepada Allah adalah berdakwah untuk mentaati-Nya. Yaitu fi'lul awamir wajtinabu nawahi. Melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Oleh sebab itu, kita lihat banyak ayat di dalam ayat Al-Quran yang menceritakan para nabi, dan ayat yang paling jelas tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan awamir, perintah. Contoh ayat yang tadi, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shaliha." Jadi Allah taala mengidopatkan antara dakwah kepada Allah yaitu mentauhidkannya dengan perintah amal soleh. "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a." Kemudian setelahnya, "Wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Padinullah wa dinut tauhid dinun fihi awamir wa nawahi. Maka agama Allah adalah agama tauhid. Wa dinul Islam dinu tauhid. Wa dinullah fihi awamir wa nawahi. Dan agama Allah terdapat di dalamnya perintah dan larangan. Lihat dalam surah Al-Kahfi dalam ayat 110, Allah menjelaskan tentang landasan dakwah ini. Qala Allah Ta'ala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Maka lihat di dalam ayat ini, falyamal 'amalan shaliha. Maka beramallah dengan amal saleh. Jadi ad-da'watu ilal amal, ad-da'watu ila tha'ah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan janganlah menyekutukan Allah dalam beribadah kepadanya. Ini adalah landasan yang sangat agung. Ini adalah dakwah. Dan dakwah ini bukan kepada individu atau kepada golongan. Karena Allah menjelaskan di dalam ayat yang tadi, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Ud'u ila sabili rabbik." Dan dalam ayat yang lain jelas ya. "Wad'u ila rabbik." Ini disebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 67. Dalam surah Al-Qasas ayat 87. Allah berfirman dengan ayat yang sama atau dengan lafaz yang sama, "Wad'u ila rabbik." Itu dalam surah Al-Hajj ayat 67. Dalam surah Al-Qasas ayat 87 Allah berfirman, "Wad'u ila rabbik." Maka seluruh para nabi, seluruh para rasul, mereka tidak berdakwah kecuali hanya kepada Allah. Dan ini adalah kaidah yang pertama. Tidak menyeru kepada individu, tidak menyeru kepada golongan, tidak menyeru kepada kelompok. Dan yang dimaksud berdakwah kepada Allah adalah berdakwah kepada din. Berdakwah kepada Islam bukan kepada yang lainnya. Al-qaidah tsaniyah, kaidah yang kedua, setelah kita paham makna berdakwah kepada Allah, para jamaah, para talabatul ilmi, para pendengar dari Roja Bandung di mana saja berada, berdakwah kepada Allah, berdakwah kepada Islam adalah berdakwah kepada Islam dengan keseluruhannya. Berdakwah kepada Islam secara menyeluruh. Yani bikamalihi, dengan kesempurnaannya Islam itu. Duna dakwah ila juz'iyat, tanpa berdakwah hanya kepada bagian-bagian dari Islam itu. Tetapi berdakwah kepada Islam secara menyeluruh. Berdakwah kepada Islam secara universal. Berdakwah kepada Islam secara kesempurnaan Islam itu. Tidak berdakwah kepada juz'iyat. Jadi tidak berdakwah kepada parsial. Oleh sebab itu, jika seandainya ta'ifah hadihi dakwah yatasamma, fa inna hala yatasamma illa bima yadulu alal Islam bikulliyatihi. Oleh sebab itu, kelompok dakwah yang hak itu tidak akan punya nama, yang mana nama-nama itu akan menunjukkan kepada parsial Islam. Tetapi seandainya punya nama, maka nama-nama itu akan menunjukkan kepada Islam semuanya. Seperti menamakan Ahli Sunnah, Al-Jama'ah, Ta'ifah Mansurah, Firqatun Najiyah. Tetapi apabila punya nama-nama yang tidak menunjukkan Islam secara menyeluruh, seperti menamakan umpamanya Jihadi, atau mungkin dengan nama-nama yang baru, dengan menamakan juziat Islam, ya. Ansor apa, mungkin saya gak tahu namanya, gak usah disebutkan. Tetapi wajib kita ketahui bahwa dakwah itu adalah kepada keseluruhan Islam itu. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kepada din secara menyeluruh. Jadi secara menyeluruh, ila din. Jadi agama ini tidak akan menyebutkan umpamanya apa? Kelompok tertentu dengan menyebutkan bagian-bagian dari Islam ini. Seperti menamakan orang-orang zuhud, menamakan dengan nama sufi atau apa. Karena apabila disebutkan dengan bagian saja, tidak merupakan keseluruhan Islam, maka sudah barang tentu akan didapatkan penyimpangan-penyimpangan di dalamnya. Ada nama Khilafatul Muslimin, Jamaatul Muslimin, din semuanya. Karena kita tahu bahwa Islam ini universal, Islam ini adalah sempurna, Islam ini membahas berbagai sisi kehidupan manusia. Kalau kita memberikan kalimat yang sederhana disebutkan oleh para ulama, ad-dinu akidah wa syariah. Di mana agama ini akidah dan syariah. Dan Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kepada din secara menyeluruh, secara total. Pada din wa dinu tauhid, dinu syariah, dinu siyasah, wa dinul akhlak, wa dinu muamalah. Di mana agama ini adalah agama akidah, agama ibadah, agama siyasah. Artinya di dalamnya terdapat siyasah, di dalamnya terdapat ibadah, di dalamnya terdapat muamalah, dan din akhlak. Maka apabila orang menamakan dakwahnya dakwah akhlak saja, maka keliru, karena dia tidak mendakwahkan Islam. Kalau dia hanya mendakwahkan siyasah saja, sama, Karena din bukan hanya siasa. Dan kalau dia mendakwahkan dinu jihad, maka kita katakan jihad juga juz'un minad din, bagian dari agama ini. Maka orang tidak boleh menamakan ta'ifah dakwah dengan yang menunjukkan juz'iyat Islam dan tidak menunjukkan kepada Islam semua. Karena dakwah kita ad-da'watu ilallah, ad-da'watu lil Islam. Karena dakwah kita dakwah kepada Allah, dakwah kepada Islam secara menyeluruh, secara total. Allah berfirman dalam ayat yang lain, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu. Allah memerintahkan kita untuk mengikuti jalan ini semuanya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha laizigu anha ila halik. Artinya baginda Rasulullah SAW menjelaskan, aku tinggalkan kalian dalam keadaan terang benderang, yang menunjukkan agama ini sempurna dan agama ini terang benderang, mudah jelas agama ini, tidak ada kesamaran di dalamnya, tidak ada syubhat di dalamnya, dan sempurna agama ini. Maka barang siapa yang berdakwah kepada juz'iyat dari Islam ini, dia tidak secara utuh berdakwah kepada Islam. Dan tidak benar dalam thariqah dakwahnya kepada Allah. Maka dengan itulah para ulama seperti Imam Malik dan para ulama yang lainnya, mereka mengatakan ahli sunnah itu tidak punya nama dan tidak memberi nama kecuali sesuatu yang menunjukkan kepada Islam secara utuh. Kecuali nama yang mencakup hakikat Islam semuanya, din semuanya, tidak kepada bagian-bagian dari din itu. Walaupun kita akan bahas setelahnya bahwa berdakwah ada fasenya itu. Ada awlawiyatnya, mana yang didahulukan, mana yang setelahnya. Tapi tidak memberi nama dengan juz'iyat. Jadi dakwah itu tidak yang berkaitan dengan ini adalah suluk. Seolah-olah agama itu suluk aja. Gitu. Seolah-olah agama itu zuhud saja. Ada yang menamakan dakwahnya dakwah kelompok jihadi, jihadiyun. Bagian itu saja. Gitu. Ada yang menamakannya harokiyun. Dan jenis-jenis yang lainnya mereka memberi nama yang bukan nama yang menunjukkan keseluruhan din. Maka dakwah yang seperti ini akan menemukan titik-titik penyimpangan. Ya. Karena dakwah mesti kepada Allah, kepada din secara menyeluruh. Sebagaimana dalam ayat-ayat yang tadi. Nah, ini adalah kaidah yang kedua. Din menyeluruh. Jadi dakwah Islam bukan dakwah kepada juz'iyat. Bukan dakwah kepada bagian-bagian dari parsial din ini. Dan bukan hanya ke situ saja. Tapi kepada din semuanya. Kemudian al-qaidah salisah, qaidah yang ketiga. Para ulama menjelaskan kaidah yang sepenting dalam berdakwah. Ad-da'watu ilallah, berdakwah kepada Allah, ay ad-da'watu ilal hujjah. Ad-da'watu bil hujjah ilal hujjah. Kaidah yang ketiga bahwa berdakwah kepada Allah adalah berdakwah dengan hujjah kepada hujjah. Yani ad-da'watu ilal kitabi wa sunnah. Wa bima kana alaihi salaful ummah. Kaidah yang ketiga berdakwah kepada Allah adalah berdakwah dengan ilmu, berdakwah dengan hujjah. La bil ara'i wala bi aqwalir rijal. Berdakwah kepada Allah adalah berdakwah dengan hujjah, berdakwah dengan ilmu, berdakwah dengan argumentasi, yaitu Al-Quran dan Sunnah, dan apa-apa yang telah sepakat kepadanya salafus saleh. Bukan berdakwah dengan ro'yu, pendapat, bukan berdakwah dengan akal dan yang lainnya, tapi berdakwah dengan dalil. Dalilnya sangat jelas. Ketika turun ayat yang pertama, Allah berfirman kepada Nabi kita, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bahwa ketika Rasulullah SAW diperintahkan berdakwah kepada Allah, berdakwah kepada Islam, berdakwah kepada din yang mulia ini, maka Nabi SAW diperintahkan Iqra, baca. Itu apa? Wahyu dari Allah Ta'ala. Dan Allah berfirman dalam ayat yang kedua, fa'lam annahu la ilaha illallah. Qala al-Imam al-Bukhari, babul ilmi qabla qawli wal amal. Ketahuilah bahwasanya tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan memintalah pengampunan kepada Rabbmu dari dosa-dosamu. Maka Imam Bukhari mengatakan bab ilmu sebelum berbicara dan sebelum beramal. Jadi dakwah dengan ilmu, dakwah dengan hujjah, dakwah dengan argumentasi. Allah berfirman dalam ayat yang tadi, dan ini adalah ayat yang paling jelas yang dipakai oleh para ulama. Bagaimana Allah berfirman? Kul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basirah ana wa manitaba'ani. Katakanlah ini jalanku, aku menyeru kepada Allah ala basirah, ay ala ilmin wa hujjatin, yaitu di atas ilmu dan hujjah, di atas dalil Quran atau hadis, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Artinya Nabi SAW dengan para sahabat dan termasuk setiap orang yang mengikuti beliau. Maka di atas ilmu, di atas hujjah, di atas argumentasi. Maka dengan itu, lihat dalam beberapa ayat ketika Allah Ta'ala mensifati Rasul kita. Salah satunya disebutkan dalam surah Al-Jum'ah, ya, ayat 2. Allah berfirman, Walladhi ba'atha fil ummiyina rasula minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Dialah Allah Ta'ala yang mengutus nyepil ummiyin, pada orang-orang ummi, rasulan, seorang rasul di antara mereka, yang ia membacakan kepada mereka ayat-ayatnya dan mensucikan mereka, lalu disebutkan setelahnya, dan mengajari mereka Al-Kitab, yakni Al-Quran, wal hikmah, yaitu sunnah. Karena jumhur ulama mufassir sepakat yang dimaksud dengan al-hikmah hiya sunnah. Hikmah adalah sunnah. Maka dalam kaidah yang ketiga ini, bahwa setiap mukmin yang akan berdakwah kepada Allah, berdakwah kepada Islam, maka ia mesti punya ma'rifat bil kitabi wa sunnah wa bima kana alaihi salaful ummah. Setiap orang yang akan berdakwah kepada Allah, berdakwah kepada Islam, maka wajib atas setiap mereka memiliki pengetahuan kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena yang akan didakwahkan adalah hujjah, itu Quran dan Sunnah. Jadi pemahaman kepada Al-Quran dan Sunnah, ma'rifat kepada Al-Quran dan Sunnah. Baik dia mampu menghafalnya, memahaminya, atau mungkin dia hanya mengetahui tanpa menghafalnya, tapi dia harus ma'rifat kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan ini sangat jelas sekali, yaitu hujjah, argumentasi, ilmu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, Al-Kitab wa Sunnah. Setiap mukmin, setiap di antara kita, di antara antum yang mau berdakwah, dia harus mengetahui ilmu. Dia harus mengetahui Al-Quran dan Sunnah. Ditinjau dari sisi yang lain pada kaidah yang ketiga ini, bahwa berdakwah pingin menunjukkan orang kepada jalan yang lurus. Pingin membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Dan Allah udah ngasih tahu kepada kita sesuatu yang bisa membimbing manusia kepada jalan yang lurus, tidak ada kecuali Quran dan Sunnah. Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin. In hadzal Quran yahdi lilati hiya aqwam." Itulah Alkitab sebagai petunjuk yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah telah ngasih tahu bahwa yang bisa menunjukkan manusia itu Quran. Yang bisa membimbing manusia kepada jalan yang lurus adalah Quran. Dalam surah Al-Isra ayat 9-nya tadi, "Inna hadzal Quran yahdi lilati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Quran ini menunjukkan kepada jalan yang lurus, yang tidak ada kebengkokan di dalamnya. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Alkitab kepada hamba-Nya yang tidak ada kebengkokan di dalamnya. Maka barang siapa yang menginginkan menunjukkan manusia, maka dia harus tahu dulu Quran. Dia harus mengetahui bahwa menunjukkan manusia dengan Quran. Dan yang kedua tidak dilakukan lagi adalah sunnah. Setiap yang datang dari Nabi SAW berupa petunjuk. Karena Nabi SAW telah mengatakan, "Ma min syai'in yuqarribukum ilal jannah illa qad amartukum bihi. Wa ma min syai'in yuqarribukum ilan nari illa qad nahaitukum anhu." Jadi Nabi SAW mengatakan, tidak ada perkara yang bisa mendekatkan kamu ke surga kecuali aku telah memerintahkannya, kecuali aku telah mensyariatkannya. Dan tidak ada perkara yang bisa mengantarkan kamu ke neraka, yang bisa menjermuskan kamu ke neraka, kecuali aku telah melarangnya. Jadi Nabi SAW mesti melarang kalau sesuatu itu akan mengantarkan kita ke neraka. Kalau sesuatu itu akan mengantarkan kita ke surga, Maka Nabi SAW memerintahkannya. Maka ini kaidah yang ketiga, ilmu. Jadi berdakwah kepada Quran dan Sunnah, berdakwah kepada hujjah. Maka kita lihat dalam sepanjang sejarah dari kehidupan para sahabat yang mereka masuk Islam, banyak sekali Allah mengkisahkan bahwa para sahabat dengan tabiatnya, mereka adalah Quraisy, mereka adalah Arab, dan mereka memahami secara tabiat Quran itu. Maka ketika dibacakan kepada mereka Al-Quran, maka secara otomatis mereka tersentuh dengan isi-isi Al-Quran itu, dan mereka memahami isi-isi Al-Quran itu secara global. Dan mereka masuk kepada Islam ketika mereka mendengarkan hujah-hujah Quran itu. Ya. Bahkan dalam kenyataannya, ketika Abu Lahab dan Abu Jahal, para pembesar kufar Quraisy, mengumpulkan seluruh para ahli untuk menghukumi Nabi SAW dan Quran yang dibawanya, dari mulai tukang sihir, tukang syair, ya, dari mulai juga di situ tukang jampe-jampe, dikumpulkan oleh pembesar Quraisy untuk menentukan condong kemana isi Quran ini. Maka orang-orang kafir Quraisy, dari tokoh-tokoh, mereka mengatakan, sepanjang hidup kami yang kami mempelajari ilmu syair ataupun semisalnya, dari kabilah ke kabilah tidak didapatkan redaksi seperti redaksi Quran. Dan apabila melihat kepada keilmuan para tukang sihir atau orang-orang yang membuat jampe-jampe, dari tukang pelet dan dukun-dukun, kahin, syair, sahir, maka mereka itu angkat tangan. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang mampu menyamakan dan mengklaim itu adalah bagian dari keilmuan mereka. Sehingga apa yang bisa mereka katakan kepada Nabi SAW hanya satu, mungkin gila. Tapi itu pun tidak masuk. Kalaulah bukan kesombongan mereka kepada Allah dan Rasulnya, maka hampir saja isi Al-Quran ini menjadikan mereka masuk Islam. Dan ini adalah Quran itu hujjah binafsihi. Quran itu adalah hujjah sebagai argumentasi. Maka dalam kaidah yang ketiga ini menunjukkan bahwa setiap orang yang akan berdakwah kepada Islam, setiap orang yang akan menyeru kepada Islam, kepada Allah, maka dia tidak memerlukan kepada ilmu-ilmu yang lainnya yang dijadikan sebagai asas untuk berdakwah kepada Allah. Wajib atas mereka untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Wajib atas mereka yang secara khusus menceburkan diri untuk berdakwah, yang akan mengajak manusia, maka dia mesti menghafal ayat-ayat Quran, menghafal hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi setiap orang yang akan menjabarkan Islam dengan perinciannya, dan dia akan menjelaskan hukum-hukum yang ada di dalamnya, maka wajib atas dia untuk menghafal Al-Quran dan Sunnah dan mengetahui apa-apa yang ada di dalamnya. Sebagaimana dinyatakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, yan bagi liman hamala nafsahu alal futiyah an yakuna aliman bi aujuhil Quran, aliman bi sahihi wa saqimi, aliman bi sunnani. Qala al-imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, al-ilmu khamsu darajat. Al-Quran, Al-Kitab, Wasunnatu sahiha, Wal-Ijma, Wa mahtalafa fihi sahabah, Wal-Qiyas. Imam Ahmad mengatakan wajib atas setiap orang yang akan menempatkan diri sebagai pemberi fatwa. Jadi jika orang bertanya tentang hukum berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan halal dan haram, wajib dan mustahab, dan dia akan menjawab tentang perincian-perincian Islam, maka disyaratkan tiga poin pertama. Jadi tiga poin utama. Pertama, tahu tentang sendi-sendi Al-Quran. Ya. Jadi dia tahu tentang Quran, kemudian tahu sendi-sendinya, tafsirnya maksudnya. Bagaimana memahami ayat-ayat itu? Bagaimana menyatukan ayat yang satu dengan ayat yang lain? Kemudian tahu tentang sahih dan dhaif. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mewanti-wanti munculnya orang-orang yang membuat hadis-hadis palsu. Maka orang yang akan berbicara tentang agama ini diwajibkan dia paham sahih dengan dhaif. Dia memiliki perangkat dan keilmuan untuk menjelaskan sahih dengan dhaif. Ya. Artinya di sini orang yang takhusus untuk berdakwah, menjelaskan perincian Islam. Dan yang ketiga, ia memahami dan mengetahui di mana sumber-sumber hukum, sumber-sumber sunnah. Ya, kalau Quran kan jelas. Satu mushaf dari juz pertama sampai juz terakhir. Dari surah pertama, dari surah terakhir. Dari ayat yang pertama dengan ayat yang terakhir. Orang bisa membawanya dengan segenggam tangan. Satu mushaf. Tapi untuk mengetahui sunnah, maka dia harus memiliki keilmuan tentang sunnah. Dia mengenal sahih Bukhari, dia mengenal sahih Muslim, dia mengenal kutubu sunan, sunan Tirmidzi, sunan Nasa'i, sunan Ibnu Majah, sunan Abu Dawud, sunan Baihaqi. Mengetahui musnad Imam Ahmad, mustadrak Imam Hakim, musonab Imam Abdul Razak, kemudian dan yang lainnya yang wajib kita ketahui tentang kitab-kitab ini. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, ilmu itu ada lima tingkatan. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, siapa yang akan berbicara tentang Islam, maka ia harus mengetahui lima tingkatan ilmu, kata beliau. Jadi ketika orang akan berbicara tentang Islam, dengan perinciannya, dengan penjabaran Islam, menjelaskan tentang usul-usul din ini, rukun iman, rukun Islam, halal haram, ya, wajib mustahab, hukum taklif, maka dia harus mengetahui lima tingkatan ilmu. Sebab ilmu tidak akan lepas dari lima tingkatan ini, kata beliau. Yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, hadis yang sahih. Yang ketiga, ijma. Yang keempat, perkataan para ulama, salafus saleh, para sahabat. Di mana kita tidak boleh lepas dan keluar dari perkataan mereka. Yang kelima, kata beliau, kalau tidak mendapatkan dalil yang jelas, maka seorang mukmin, seorang mujtahid akan melakukan kias kepada dalil Quran atau sunnah. Atau mungkin melihat kepada fatwa-fatwa para ulama terdahulu. Dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Untuk setiap masalah yang kita dapatkan hari ini. Karena ini adalah berbicara dakwah kepada Allah, dakwah kepada dinul Islam. Al-Qaidatu Rabi'ah. Qaidah yang keempat. kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kaidah yang keempat ini masih punya hubungan dengan kaidah pertama, kedua, dan ketiga. Bahwa para ulama menjelaskan sebagian kaidah berdakwah adalah ittiba atau al-mutaba'ah ila manhajil anbiya. Bahwa di antara usul berdakwah dan metode berdakwah, diwajibkan setiap orang yang berdakwah mengikuti jejak para nabi, mengikuti jejak para rasul dalam berdakwah kepada Allah, serta mengikuti jejak salafus saleh ridwanullahi ta'ala alaihim. Dan berdakwah kepada Allah, berdakwah kepada Islam, wajib mengikuti usul dakwah para nabi. Jadi wajib mengikuti usul atau pokok dakwah para nabi. Dan usul dan pokok dakwah para nabi, yang seluruh para nabi berdakwah dengan dakwah yang sama, hiya ad-da'watu ila tauhid, hiya ad-da'watu ila al-ikhlas. Dan merupakan pokok dakwah para nabi, merupakan pokok dakwah para rasul, atau dikatakan pijakan dakwah para nabi, pijakan dakwah para rasul, dan yang menjadi inti dakwah para nabi, sehingga para nabi saling mewarisi pokok ini, adalah dakwah kepada tauhid, dakwah kepada mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Ayatnya jelas, seperti dalam ayat yang sering kita bacakan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibu tagut. Itu surat An-Nahl ayat 36. Wa ma arsalna min qablikam mir rasulin illa nuhiya ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan para nabi mengatakan kalimat yang sama, seperti disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 85, ayat 65, ayat 73. Lihat, dikatakan oleh beberapa para nabi, itu oleh Nabi Syu'aib, oleh Nabi Saleh, oleh Nabi Hud. Allah berfirman, ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin gueruh. Bahwa sejumlah para nabi dikisahkan oleh Allah di dalam Al-Quran, di mana mereka berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah dan tidak ada ilah bagi kalian selainnya, hanya Allah. Dan dalam ayat yang tadi, dua ayat sebelumnya tadi, jelas ya. Maka seluruh para nabi, seluruh para rasul, mereka berdakwah untuk menjelaskan tauhid. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, para ulama menjelaskan Al-Quranu kulluhu tauhid. Quran itu semuanya tauhid. Dan ini bisa dilihat dari beberapa poin, bagaimana Quran semuanya dinamakan tauhid. Jadi Quran dinamakan semuanya tauhid. Bagaimana kita memahami bahwa Quran semuanya tauhid? Yang pertama, Allah menurunkan surat yang pertama isinya tauhid. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka surah yang pertama dan ayat-ayat yang pertama Allah menyebutkan tentang tauhid. Dan surah yang mendekati akhir itu tiga surah. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu bir falaq, qul a'udzu bir nas. Ini tauhid semuanya. Maka Allah membuka Quran dengan tauhid dan mengakhiri Quran dengan tauhid. Fal Quran kulluha tauhid. Maka Quran semuanya apa? Tauhid. Karena memulai dengan tauhid dan mengakhiri dengan tauhid. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah menyebutkan sulusul Quran, suratul ikhlas. Nabi SAW menyatakan bahwa 1/3 Quran adalah kul huwallahu ahad. Dan itu adalah ayat-ayat tauhid. Yang ketiga, Allah dan Nabi SAW mengatakan a'bamu ayah fi kitabillah. Ayat yang paling agung dalam Quran adalah ayat tauhid. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum la ta'khudhu sinatun wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ar. Ini jelas bahwa apa? Allah Nabi sallam menyatakan ayat yang termulia, ayat yang paling afdal, ayat yang paling agung dalam Quran adalah ayat tauhid. Yang di situ menyatukan tiga tauhid, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma dan sifat. Yang memuat 5 nama, yang memuat 25 sifat Allah Ta'ala dalam ayat kursi itu. Ini sisi yang ketiga. Jadi Allah Ta'ala mengatakan a'bamu ayah. Nabi SAW mengatakan a'bamu ayah adalah ayat kursi. Kemudian para ulama mengatakan, kenapa dikatakan Al-Quran kulluha tauhid? Sebab Quran ini adalah semuanya tauhid. Karena para ulama mengatakan isi Al-Quran itu ada tiga. Yang pertama khabar berupa berita dari Allah tentang iman. Seperti berita tentang nama dan sifat Allah, keagungan Allah. Yang kedua awamir wa nawahi berupa perintah dan larangan. Maka perintah yang paling banyak dalam Quran adalah perintah tauhid. Sedangkan yang ketiga al-wa'du wal-wa'id, kabar gembira dan ancaman. Untuk apa? Kabar gembira untuk ahli tauhid dan ancaman untuk ahli syirki. Sehingga isi Al-Quran semuanya apa? Tauhid. Maka seolah-olah bisa dikatakan orang yang berdakwah dan tidak membicarakan tauhid dan tidak mengenalkan tauhid dan tidak menjadikan landasan utamanya tauhid, dia tidak menyeru kepada Islam dan tidak menyeru kepada Allah. Karena inti dari dakwah ini adalah dakwah tauhid. Ini adalah kaidah yang keempat. Masih banyak kaidahnya, tetapi panitia mengatakan 10 menit lagi untuk menyisakan sedikit pertanyaan mungkin ya. Kemudian kaidah-kaidahnya masih banyak, tetapi saya ingin menyampaikan di kesempatan ini karena ya untuk kesempatan saya ngisi kembali di sini mungkin memerlukan waktu yang sangat jauh. Saya akan membahas setelah menyebutkan 4 kaidah ini, karena masih banyak kaidah setelahnya dalam dakwah kepada Allah Ta'ala. Saya ingin menyampaikan beberapa poin penting. Ya, ini dalam istilah bahasa Arab, ya ini bisa dikatakan istitnafiyah, pembahasan baru gitu ya. Walaupun berkaitan dengan dakwah, timbul pertanyaan kecil. Bagaimana agar kita sukses dalam berdakwah? Gitu. Ya, kan tadi kita berdakwah dari kemarin. Nah, bahasan kecilnya dalam waktu 5 menit atau 6 menit ini, bagaimana agar kita sukses dalam berdakwah. Sukses dalam berdakwah banyak syaratnya dan banyak latar belakangnya. Tapi saya ingin menyebutkan 3 poin penting. Yang pertama adalah ikhlas kepada Allah dalam berdakwah. Bahwa dakwah ini karena Allah, untuk mendapatkan pahala dari Allah. Dan Allah senantiasa akan memberikan berkah kepada setiap orang yang ikhlas. Akan berbeda dengan orang-orang yang tidak ikhlas. Dan saya tidak perlu untuk menyebutkan definisi ikhlas. Yang kedua, addu'a, berdoa. Dikisahkan oleh para ulama, ada seorang guru yang sangat dicintai oleh beberapa muridnya. Sehingga kalau dia itu sakit atau pergi, maka murid-muridnya bertanya. Senantiasa berziarah kepadanya, bertanya. Padahal dari sisi akademik, pendidikan, dia bukan orang yang hebat. Demikian juga kalau dilihat dari sisi metode, tidak melebihi yang lainnya. Tetapi kenapa si guru ini dicintai oleh murid-muridnya? Maka ada orang yang sengaja bertanya kepadanya dan merasa iri. Kenapa murid-murid ini begitu dekat kepadamu, senantiasa bertanya kepadamu, membekas katanya. Maka dia berkata, sesungguhnya aku berdoa untuk anak-anakku. Sesungguhnya aku berdoa sebelum mengajar untuk murid-muridku. Berdoa kepada Allah, semoga mereka diberikan pemahaman, diberikan kemampuan. Ada seorang dai yang dikisahkan bahwa setiap dia berdakwah dan setiap menjelaskan sesuatu, maka begitu banyak yang menerimanya dan sulit dibilang ada yang membantahnya. Maka orang-orang bertanya, apa rahasiamu? Maka dia berkata, sesungguhnya aku berdoa di tengah malam untuk mad'u-mad'uku. Dan ketika siang hari aku mendakwahi manusia. Jadi ketika malam aku berdoa kepada Allah untuk manusia mendapatkan petunjuk. Dan di siang hari aku mengeksekusinya dengan menyerunya. Wa hadza qalilun man yatanabbah min ad-du'at. Dan ini sangat sedikit sekali dari para dai yang punya perhatian kepada poin ini. Sebab hidayah ada di tangan Allah. Oleh sebab itu lihat para nabi, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Doa para nabi mendoakan istri dan anaknya. Sangat sedikit di antara kita yang mengharapkan baik dari anaknya, yang mendoakan anaknya. Ketika melepas dia belajar, ketika melepas dia tolabul ilmi, doa ya. Dan ini yang sangat agung, yang sangat mulia ya, doa. Dan sangat banyak sekali kisahnya. Yang ketiga, uluwul himmah wasabru. Yang akan menjadikan seorang sukses dalam berdakwah adalah uluwil himmah wasabru. Artinya besar cita-citanya, tinggi cita-citanya, dan memiliki kesabaran. Sebab jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita pahami dakwah ini, tarbiyah ini adalah bukan seperti orang bikin bangunan. Tetapi digambarkan adalah seperti orang yang menanam. Ya, dia harus memilih bibitnya, dia harus memilih tempatnya, dia harus menyiramnya, dia harus membersihkannya. Dan dia harus melihat perkembangannya. Ini namanya dakwah dan namanya pendidikan. Dan tentunya namanya dakwah ini harus apa? Tadi, tadarut. Jadi punya tingkatan, punya fase. Dan itu yang akan mampu hanya orang-orang yang sabar. Hanya orang-orang yang tangguh yang akan mampu. Uluwil himmah, Ulul hima adalah cita-citanya tinggi. Dan saya akan akhiri dengan sebuah kisah yang sangat agung, ya, bahwa ternyata kesuksesan seseorang sesuai dengan apa yang dia cita-citakannya. Maka letakkanlah cita-cita di hadapan kita dengan setinggi mungkin, karena Allah Ta'ala akan menunjukkan kepada setiap orang kepada apa yang dia cita-citakannya. Dikisahkan dalam sebuah kisah bahwa ada tiga dari salafus saleh yang berkumpul duduk-duduk di depan Ka'bah. Dua tabi'in dan satu sahabat. Lalu dikisahkan di antara mereka dan mengatakan salah seorang di antara mereka, tamannau. Ya. Kalau kita mungkin silahkan sebutkan apa cita-citamu, mau apa gitu. Maka ketiga orang itu berkata, yang satu itu Marwan ibnu Hakam, dia berkata, aku ingin jadi seorang penguasa, seorang raja. Yang kedua dia mengatakan, aku ingin nikah dengan dua wanita yang berada di sebuah daerah di Basrah. Salah satunya seingat saya disebutkan dalam riwayat itu seorang wanita yang namanya adalah Sukainah. Adapun yang satu, dia mengatakan, saya ingin menjadi penghuni surga. Nah, ketika orang ini menyebutkan cita-citanya, lalu dikisahkan bahwa ketiga orang itu semuanya mendapatkannya. Sejarah membuktikan bahwa orang itu mendapatkan apa yang disebutkan oleh dia ketika di depan Ka'bah itu. Adapun Marwan ibn Hakam, sejarah membuktikan bahwa dia menjadi seorang penguasa dan memiliki pasukan yang kuat. Adapun si pemuda itu betul-betul dia menikah dengan dua wanita dan Allah memberikannya. Adapun yang satu yaitu Abdullah bin Umar, jelas ya, wa min ashab min ahli jannah, beliau menjadi penghuni surga. Dan ini apa? Bukti ya, bahwa orang yang ulul himmah Allah akan memberikan. Maka demikian orang-orang yang berdakwah kepada Allah, dia harus merasa yakin, dia harus bercita-cita tinggi, mampu untuk merubah orang. Mampu untuk mempengaruhi orang. Punya cita-cita, dakwahnya diterima gitu. Dan lihatlah dalam kisah yang ini bergabung antara doa dengan cita-cita, yaitu apa yang dilakukan oleh Tufail ibnu Amr Ad-Dausi. Ketika kaumnya itu adalah penyembah berhala, penyembah kuburan-kuburan, bahkan dalam hadis disebutkan tidak akan terjadi hari kiamat sehingga wanita-wanita Daus mereka lenggak-lenggok pantatnya mengitari apa kuburan-kuburan. Jadi di akhir zaman Bani Daus di antara mereka akan menyembah lagi berhala. Ya. Dan ini apa yang dikhabarkan oleh Nabi Sallam. Tetapi beliau didoakan oleh Nabi Wasallam, Allahumma di Dausan, ya Allah tunjukkanlah ahlu Daus, wati ilaihim, datangi lagi mereka. Maka dengan penuh pengharapan yang tinggi dari Tufail ibn Amr Ad-Dausi, beliau mendatanginya. Lalu dikisahkan, dan ini sudah dikisahkan dalam pertemuan yang telah lalu, bahwa dari kaum Daus itu masuk Islam 70 rumah. Jadi sekitar 70 rumah, sab'una buyutan, 70 rumah. Artinya 70 kepala rumah tangga. Bersama keluarganya masuk Islam setelah Tufail ibn Amr Ad-Dausi berdakwah lagi. Dan demikian orang yang berdakwah kepada Allah harus memiliki cita-cita yang tinggi dan memiliki apa? Kesabaran. Sampai di sini pembahasan kita di sore yang berbahagia ini. Ya, insyaallah dengan sebagian kaidah ini bisa dipahami. Dan kaidah-kaidah yang sisanya mungkin bisa dibahas di tempat lain insyaallah. apakah mengajak orang lain sholat, puasa, atau datang ke pengajian termasuk dakwah? Dakwah. Termasuk dakwah. Dan ini termasuk yang dijelaskan kemarin, mafatihul khair. Termasuk pembuka pintu apa? Kebaikan. Iya. Dan saya telah jelaskan ya, berdakwah kepada Allah ya, ada dalam dua kategori. Yang pertama, berdakwah dalam arti menjelaskan hujjah, argumentasi, menjelaskan pokok-pokok agama ini, menjelaskan perincian halal dan haram, maka ini adalah hukumnya fardu kifayah bagi orang-orang yang diberikan keluasan ilmu. Adapun kita mengajak kepada kebaikan yang kita tahu dan melarang kepada manusia dari perkara yang haram yang kita tahu, maka setiap mukmin bisa untuk mengajak. Kita mengajak orang sholat dengan menyebutkan dalil wa aqimus sholat, mengajak orang untuk puasa, ibu-ibu mengajak temannya untuk apa, menutup aurat dengan memperlihatkan surah apa surat Al-Ahzab ya, dengan memperlihatkan surah An-Nur, dengan memperlihatkan hadis-hadis yang kita tahu, itu semuanya dakwah. Dan atau kita memberikan buku yang berkaitan dengan pembahasan itu, maka itu adalah bagian dari dakwah dan kita pun akan dapat pahala ya. Mohon masukan bagaimana kita berdakwah kepada seseorang tapi kita masih memiliki keterbatasan ilmu dan pengetahuan dalam berdakwah. Poin yang belum kita bahas bahwa ilmu dalam berdakwah itu mencakup tiga pokok ilmu sebagaimana sering dijelaskan oleh para ustadz, para ulama, bahwa berdakwah kepada Allah, ilmu yang wajib dimiliki oleh orang yang berdakwah mencakup tiga perkara. Yang pertama, al-ilmu bima yad'u, yaitu ilmu kepada materi dakwah, yaitu Al-Quran dan Sunnah ya, paham kepada din. Yang kedua, al-ilmu bihalil mad'u, yang kedua ilmu tentang kondisi yang akan didakwahinya. Karena sering digambarkan secara ringkas bahwa berdakwah seperti seorang dokter yang akan mengobati pasiennya. Maka orang yang akan merubah seseorang atau mengarahkan seseorang ya, dia harus tahu bagaimana orang yang didakwahinya. Ya, kita tahu dari beberapa sisi. Sisi pertama, penyimpangan apa yang kita akan betulkan. Ya. Kemudian kemaksiatan apa yang dia terjerumus kepadanya. Ya. Kemudian kondisi orangnya, ya termasuk mungkin apakah orangnya ini orang yang lalai, apakah ini orang yang semangat tetapi keliru, berbeda semuanya. Kondisi yang akan didakwahinya. Yang ketiga, al-ilmu bi'asalib wa wasail dakwah. Yang ketiga, paham, punya ilmu kepada uslub, metodenya dalam berdakwah kepada Allah, termasuk punya pengalaman dan pengetahuan kepada wasilah-wasilah dakwah. Ya. Karena tentunya jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ya kalau kita gambarkan dakwah ini ada materi, ada orang yang akan didakwahinya, ada uslubnya bagaimana menyampaikan dakwah ini. Ya. Termasuk kita harus mengetahui kebutuhan orang. Jadi artinya kalau ini penyimpangannya di sini, maka materinya ini ya, hujahnya dipersiapkan, argumentasinya dipersiapkan. Termasuk juga apakah orangnya ini orang yang sangat gampang kalau dikasih tahu cukup, ataukah dia punya hujah, apakah dia punya syubhat. Karena di dalam Quran kan yang pertama bil hikmah. Jadi para ulama mengatakan hikmah bagi setiap orang yang condong kepada hak, yang apabila dikasih tahu dia akan kembali, maka cukup kita menyampaikan dalil. Yang kedua, mu'idoh. Mu'idoh adalah targhib buat tarhib, orang yang lalai, orang yang sedikit condong kepada maksiat, maka perlu diberi motivasi dengan menyebutkan ayat-ayat kabar gembira dan ayat-ayat ancaman. Yang ketiga, orang yang punya syubhat. Jadi orang yang menyimpang dan dia punya argumentasi, bahkan dia berdalil, maka ajak munakosa dengan cara yang baik. Ada pelaku bid'ah ataupun pelaku kesesatan yang dia punya senjata, yang dia mungkin memiliki kekuatan. Maka selain dengan hujah, dia diperangi dengan apa? Ditegakkan hujah dengan pedang satu ketika gitu. Dengan siapa? Dengan pemimpin kaum muslimin, bukan perorangan tentunya. Ya seperti apa? Seperti kaum Khawarij ini. Kaum Khawarij itu didatangi oleh Abdullah bin Abbas. Kembali 4.000 orang di antara mereka dari 12.000. Satu riwayat katanya 8.000. Sebagian di antara mereka diperangi oleh Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa? Karena tidak mau kembali. Dan ini apa? Dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sekedar berkaitan dengan apa? Dengan uslub. Bolehkah beribadah dengan niat karena takut azab kepada Allah? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beribadah ingin mendapatkan pahala dan beribadah karena takut kepada azab Allah itu adalah bagian dari agama ini. Karena ibadah menurut ahli sunnah dibangun di atas tiga sendi, al-mahabbatu wal-khawfu wal-roja. Karena ibadah menurut ahli sunnah dibangun di atas tiga sendi, cinta, rasa takut, dan rasa pengharapan. Paman abadallah atalabil mahabbati faqad fahuwa zindiq. Siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa cinta semata, maka dia adalah orang zindiq. Wa man abadallah atalabil khaufil mujarrad fahuwa khariji. Wa man abadallah ta'ala birraja mujarrad fahuwa murji. Siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan cinta, maka ini adalah ibadahnya orang zindiq. Dan siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa takut semata, maka ini adalah orang khawarij. Dan siapa yang beribadah kepada Allah dengan semata-mata pengharapan, maka dia adalah orang murji. Sunni, muslim, beribadah kepada Allah bil khauf, wabil mahabbati, wabil roja. Jadi beribadah kepada Allah dengan penuh pengharapan, rasa takut, kemudian cinta. Dan itu sendi-sendi ibadahnya. Apakah wajib setiap muslim untuk berdakwah? Ya, sudah dijelaskan ya. Berdakwah kepada Allah dengan sekemampuan kita dan kita menjadi pembuka dari pintu-pintu dakwah itu. Itu sudah dijelaskan sejak pertamanya. Ini ada dua pertanyaan berkaitan dengan suami ya, yang semakna ya. Yang pertama ya, suami yang belum paham tentang ilmu agama, yang dia selalu tidak mengizinkan istrinya untuk taklim ya. Atau kalau pun mengizinkan, maka sepertinya katanya tidak ikhlas mengizinkannya. Ini bagaimana? Kaum muslimin, para pendengar Radio Roja Bandung, para umahat, belajar ilmu agama dan hubungannya izin kepada suami, para ulama telah menjelaskan. Apabila ilmu yang kita pelajari adalah fardu ain, satu ilmu yang wajib kepada setiap individu muslim, seperti ilmu mengetahui tentang makna la ilaha illallah, bagaimana sholat, bagaimana wudu, ya, yang merupakan fardhu ain, maka tidak wajib izin kepada suami. Dan apabila suami melarang, boleh dia itu minggat dari suaminya, boleh dia pergi sembunyi-sembunyi. Karena tidak ada taat kepada makhluk yang maksiat kepada Allah. Dan jika ilmu itu hukumnya fardu kifayah, ya, maka wajib izin ke suami. Dan jika suaminya melarang, maka dia pun harus sabar untuk tidak keluar. Tetapi terlepas dari itu semua, maka seorang istri harus mampu menjelaskan, membimbing suaminya kepada jalan yang baik. Mampu berargumentasi dengan cara yang baik. Mampu berbicara dengan cara yang baik kepada suaminya. Ya, mungkin diperkenalkan dengan orang lain, diperkenalkan dengan orang soleh, atau mungkin ya pura-pura kalau akan pergi bekerja, ya mungkin pura-pura memasukkan buku keutamaan ilmu di tasnya dia, sehingga ketika datang ke tempat kerja, pas dia santai, tiba-tiba dia membuka tasnya, ternyata ada buku. Ya ternyata istrinya. Ya mungkin saja Allah Ta'ala menggerakkan hatinya. Dia penasaran, buku apa sih ini? Sehingga dia membaca. Ketika dia membaca, ternyata ayat-ayat Allah dan hadis Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah menggerakkan hatinya. Ya. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala menggerakkan hatinya. Ini juga ada sama. Ada seorang istri ingin memakai cadar. Terus suaminya menahan dulu niat istrinya. Karena takut madarat terhadap lingkungannya. Gimana Ustadz? Salah ya, bukan madarat kepada lingkungannya. Lingkungannya tidak akan madarat ya insya Allah. Madarat kepada dia gitu maksudnya mungkin. Merasa madarat kepada dirinya. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada dua poin mungkin untuk jawab poin ini. Jadi pertanyaan ini. Pertama, wajib setiap mukmin meyakini bahwa setiap perintah yang ada dalam Quran dan Sunnah itu maslahat dan akan menciptakan kebaikan. Dan ini yang saya akan jelaskan juga dalam kaidah-kaidah dakwah ya. Jadi secara usul, secara pokok, tidak ada perkara agama, tidak ada perintah Allah yang akan menimbulkan mudharat, yang akan menciptakan kerusakan. Karena Allah maha tahu kepada hambanya. Karena Allah maha tahu maslahat untuk hambanya. Tidak ada satu kalimat, satu perintah yang tercantum dalam Quran dan tercantum di dalam hadis yang akan menimbulkan kerusakan untuk hambanya dan untuk alam ini. Karena Allah telah menetapkan bahwa Islam rahmat lil alamin. Dan ini wajib kita tahu. Wajib kita memahaminya. Tidak ada perkara yang diperintahkan Allah dan Rasulnya yang menciptakan madarat. Tetapi jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ada sisi yang kedua yang harus diperhatikan. Pertama, di sisi yang kedua ini, bahwa terkadang madarat bukan dari sisi syariatnya, tetapi terkadang mudharat timbul dari orang yang menampilkan syariat itu. Jadi bukan dari sisi syariatnya, karena syariat itu maslahat semuanya. Tetapi mudharat terkadang timbul dari sebuah tasarruf. Tasarruf itu tindakan dari orang yang melakukan itu. Contoh yang sangat jelas, apakah melarang yang mungkar hukumnya wajib? Sepakat wajib ya. Tetapi Nabi SAW menjelaskan kaidah-kaidahnya. Para sahabat, ketika ada yang kencing di pinggir masjid, maka para sahabat langsung memburunya dan menghardik orang itu. Maka Nabi SAW mengatakan, da'uh, biarkan dulu selesai kencing. Tidak melarang untuk melarang gitu. Tidak melarang untuk melarang orang itu kencing, tidak. Tapi Nabi SAW mengasih tahu caranya keliru gitu. Biar selesai kencingnya. Lalu Nabi SAW mengasih tahu nih caranya begini. Beliau mendekati sahabat orang itu. Seraya beliau berkata, wahai pulan, masjid ini tidak layak untuk kotoran dan najis. Masjid ini untuk sholat, tolabul ilmi, zikir, seterusnya. Perkara-perkara baik. Maka orang itu mengatakan, ya Allah rahmati aku, rahmati Muhammad. Yang galak-galak tadi jangan. Gitu. Timbul dari tasawuf yang keliru, diungkap oleh para ulama, banyak madarat. Pertama, orang yang sedang kencing dikageti, jadi dikagetkan, itu gimana? Mungkin sakit karena menahan kencing ketika ia ingin kencing. Yang kedua, kencingnya kemana-mana. Yang menyebabkan mungkin kainnya, pakaiannya, badannya terkena kencing. Yang ketiga, banyak tempat yang harus dibersihkan. Tapi kalau kencing ke satu tempat, maka butuh satu ember saja, gitu kan? Maka di sini tasawuf. Maksud saya gimana? Terkadang orang yang bercadar, bercadarnya benar, tapi tasawuf dia bercadar dan tasawuf dia muamalah dengan sekitar, dia tidak punya. Seperti tidak mau bergaul, tidak mau menerima salam orang. Cadarnya benar. Tetapi apa? Tasorupnya yang tidak benar. Maka setiap orang yang akan melaksanakan Islam, bersikaplah sebagaimana Islam itu mendakwahkannya. Islam itu memerintahkannya. Karena terkadang bukan syariatnya itu. Tetapi ketika tasorup orang menampilkannya. Gitu. Mendakwahkannya. Tidak melalui kaidah-kaidah yang benar. Dan ini yang wajib kita pahami dari sisi ini. Atau mungkin sisi-sisi yang lain. Ada dalam masalah fikih, ini sebagai penutup insyaallah, ada masalah fikih. Bahwa Nabi SAW memberikan metode. Apa? Kalau terjadi dua perkara, maka aku kata Nabi SAW memilih yang termudah. Selama tidak dilarang. Jadi selama tidak apa? Dilarang. Contoh, ini dalam dakwah umpamanya. Apa hukum menjaharkan bismillah? Sebagian para ulama mengatakan sunnah menjaharkan bismillah dalam Fatihah, sebagian para ulama mengatakan sir. Dan semuanya ada dalil. Hanya saja yang lebih kuat dengan yang tidak lebih kuat. Nah, maka jika satu ketika seseorang diperintahkan untuk jadi imam di sebuah tempat yang berpendapat bismillah itu rukun Fatihah dan tidak sah sholat bagi yang tidak menjaharkan Fatihah. Dan antum akan mendakwahi orang di tempat itu tentang usuluddin tauhid. Dan antum tahu kalau diketahui antum tidak baca Fatihah, maka tidak akan jadi ngisi di tempat itu. Maka tasawuf yang benar, karena ini adalah bukan kaidah yang mengatakan menyimpang dan tuan menyimpang, maka tidak mengapa satu ketika antum membaca. Kalau antum punya keyakinan apa bahwa Fatihah ini tidak dijaharkan, tidak mengapa dijaharkan. Nah, ini tasarruf dalam dakwah. Ini cara di dalam berdakwah. Sampai antum menjelaskan ilmu. Bahwa para ulama dulu sampai sekarang berbeda pendapat. Dan para ulama terkadang sholat di belakang yang menjaharkan Fatihah. Dan terkadang sholat di belakang yang tidak menjaharkan Fatihah. Dan semua di antara mereka apa? Tidak berpendapat batal dengan tidak batal. Sampai orang paham seperti itu. Dan ini hal-hal yang mungkin bagian kaidah dalam berdakwah gitu ya. Jadi kaidah di dalam berdakwah termasuk poin-poin ini. Jadi kepada para umahat ya yang meyakini wajibnya cadar dan meyakini tidak memakai cadar adalah dianggap maksiat, ya, bagi yang meyakininya tentunya, karena para ulama juga berbeda, maka ya tadi bukan dari sisi berbicara tentang cadar atau tidak cadarnya, tetapi berbicara dari sisi cara tasarruf wanita yang bercadar, bagaimana dia itu bisa diterima di tengah-tengah masyarakat dan bisa bergaul dengan benar di tengah-tengah apa? Masyarakat kaum muslimin, ya. Ya seperti kalau ada laki-laki mengucapkan salam, kenapa kita ibu-ibu dengan waalaikumsalam sambil berjalan, enggak usah lihat orang, waalaikumsalam. Karena salam diperintahkan untuk dijawab gitu. Nah, demikianlah para thalabatul ilmi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian di sore yang berbahagia ini, ya, beberapa kaidah penting berkaitan dengan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab waktu yang kita miliki, kita tidak mampu menjelaskan secara sempurna sisi-sisi kaidah dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.